بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali menakdirkan kita semua untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, cukup lama kita tidak berjumpa, sekitar satu pekan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita memasuki rincian hukum, masih pembahasan kita di dalam kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, kitab ya dalam bahasa Indonesia buku, walaupun dalam bahasa Arab terkadang kata kitab itu diartikan bukan buku, secara bahasanya artinya sesuatu yang apa namanya terkumpul, mengumpulkan sesuatu. Kitab, kitab At-Taharah berarti di dalamnya terkumpul permasalahan-permasalahan terkait dengan taharah, yaitu bersuci. Adapun pasal yang sedang kita bahas hari ini adalah al-fardu ats-tsalis ghuslu al-yadaini. Pasal yang ketiga terkait dengan membasuh kedua tangan. Tentunya kalau kita berwudu, di antara fardu sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan adalah membasuh kedua tangan atau mencuci kedua tangan. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha." Kemudian seorang yang berwudu dia membasuh kedua tangannya dan sikunya. Ya, jadi kata sampai di dalam firman Allah wa aydikum ilal marafiq, sampai ke siku-siku, kata sampai di situ diartikan oleh para ulama bahwa marafiq atau siku-siku masuk ke dalam bagian yang wajib untuk dibasuh, masuk ke dalam bagian yang wajib untuk dicuci. Ya, jadi bukan hanya bagian tangan sampai ke siku-siku, tetapi bagian dari siku-siku pun harus dicuci. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha." Kemudian orang yang berwudu membasuh kedua tangannya dan juga siku-sikunya thalatha, sebanyak tiga kali. Ya, adapun kalimat tiga kali tentunya sudah beberapa kali kita bahas dalilnya, baik kaitannya dengan hadis Humran Maula Uthman ibni Affan, begitupun hadisnya Abdullah ibni Zaid yang menjelaskan tentang bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membasuh tangan atau mencuci tangan sebanyak berapa, tiga kali, baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Yang pasti kita menghitung satu kali kita membasuh bagian tangan dan siku dengan merata, maka itu dihitung satu kali dan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Dan nanti akan disampaikan di bagian akhir bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun, bahwa beliau itu suka memulai segala sesuatu yang baik dari sebelah kanan. Oleh karenanya kita dapatkan dalam hadis Uthman misalnya, beliau membasuh tangan sebelah kanannya tiga kali, selesai sebelah kanan barulah berpindah ke sebelah kiri. Dan ingat bahwa siku bagian yang wajib dibasuh. Oleh karenanya para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitabnya agar dilewatkan. Bahkan nanti ada pembahasan di dalam mazhab Imam Syafi'i terkait dengan yustahab an yutil al-gurrah, bahwasanya kita dianjurkan untuk memanjangkan cahaya. Bagaimana cara memanjangkan cahaya? Nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah dari bagian siku, ya, ditarik ke bagian pergelangan tangan bagian atas. Itu ada sunnahnya, sebagaimana nanti kita dapatkan di dalam hadis Abi Hurairah ketika menjelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Kalau Abu Hurairah berkata, famanistata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya yang ada di keningnya, maka lakukanlah. Itu kata Abu Hurairah, nanti akan kita bahas insyaallah. Lalu muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya terkait dengan membasuh kedua tangan. Fa in quti'at minas sa'idi wajaba ghuslu al-baqi. Apabila ada seseorang yang tangannya terpotong, ya, terpotong dikarenakan satu hal, tangannya terpotong dari bagian as-sa'id. Ya, as-sa'id ini dari di bagian apa? Pergelangan. Ya, di bagian apa? Pergelangan tangan. Wajaba, maka tetap wajib atasnya ghuslu al-baqi, mencuci bagian yang tersisa. Jadi kepotongnya di sebelah mana, maka bagian yang tersisa masih wajib untuk dicuci. Karena kalau sesuatu yang tidak mungkin keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, maka yang mudahnya jangan ditinggalkan. Ya, sesuatu yang mudah tidak jatuh dikarenakan sesuatu yang berat. Dan kaidah-kaidah yang lain yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian ma'asirul muslimin, lalu beliau berkata, atau seandainya ada seseorang, ya, yang terputus tangannya min mafsili al-mirfaq, dari dari bagian atas, ya, yang menyambungkan antara lengan bagian bawah dengan bagian atas, lipatan ini, ya, terputus dari bagian atasnya, maka kata beliau, lazimahu ghuslu ra'sil 'udhd, maka wajib baginya untuk membasuh bagian ujung dari lengan bagian atas. Ya, artinya diputar-putar, walaupun bagian bawahnya seandainya seseorang tidak ada dikarenakan penyakit atau kecelakaan dan lain sebagainya. Au minal 'adad nudiba ghuslu baqi. Atau seandainya putusnya dari bagian lengan, nasallallahu assalamah wal afiyah, putusnya dari lengan bagian atas misalnya. Putusnya di bagian lengan bagian atas. Ya, apa yang harus dilakukan? Maka nudiba, hukumnya nadab, hukumnya dianjurkan, hukumnya disunnahkan agar seorang yang berwudu tetap membasuh bagian yang ada. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, li'alla yakhlu al-udwu bil kulliyah anit taharah, sehingga jangan sampai bagian yang tadi terjadi kecelakaan sehingga putus, jangan sampai bagian tersebut sama sekali kosong dari yang namanya taharah. Harus kita berikan dia taharah walaupun pada kadar yang ada, ya, walaupun nanti kita mendapatkan bahwa syariat itu kan sebenarnya mudah, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, ya, bahwa syariat itu karakternya idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Apabila kondisi seorang hamba sempit, maka syariatnya akan melapang, dan kalau kondisi seorang hamba lapang, maka syariatnya menyempit. ini apa namanya fleksibel, murunah ya. Syariat kita di dalamnya ada samhah, kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah urusan agama ini, bukan memudah-mudahkan, artinya memudah. Kalaupun kita memilih pendapat yang lebih mudah, kalau memang dua-duanya halal, tidak masalah. Oleh karenanya dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan dua jalan, yang satu lebih sulit, yang satu lebih mudah, maka beliau memilih yang lebih mudah selama itu adalah mubah, atau selama yang dilewatinya adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Itu penjabaran terkait dengan fardu yang ketiga. Fardu yang pertama adalah niat, yang kedua wajah, yang ketiga adalah tangan. Sekarang kita memasuki al-fardu ar-rabi', fardu yang keempat. Apa itu fardu yang keempat? Sebagaimana sudah kita baca sebelumnya adalah mashu ba'di ar-ra's, mengusap sebagian daripada kepala. Itu di mazhab Imam Syafi'i, mereka membagi mengusap kepala itu menjadi dua bagian ya. Ada mengusap yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah atau fardu. Ini yang sifatnya fardu. Apa itu yang sifatnya fardu? Mashu ba'di ar-ra's, mengusap sebagian dari kepala. Itu yang fardu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, wamsahu, dan usaplah oleh kalian wahai orang-orang yang berwudu, biruusikum. Ba di situ, biruusikum diartikan oleh para ulama Syafi'iyah bermakna ba litab'id, ba yang menunjukkan sebagian, artinya biruusikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalilnya, itu dalil dari ayat, ba-nya diartikan sebagian. Lalu dari mana mereka bisa menafsirkan kata ba berarti sebagian? Tentunya berdasarkan penjelasan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini hadisnya sudah pernah kita baca sebelumnya, bahwa dari Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala an, sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an berkata, masaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binasiyatihi wa 'alal imamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap bagian ubun-ubunnya, bagian berarti bagian depan ya, bagian depannya diusap oleh Nabi, kemudian beliau pernah mengusap bagian imamah, bagian kain atau sorban yang menutupi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bertanya-tanya, kalau di mazhab Imam Syafi'i mengusap kepala itu cukup sebagian, lalu bagaimana sikap mereka terhadap nas, dalil-dalil yang banyak yang sudah kita bacakan sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepalanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepala, bagian kepala bagian atas ya, min manabiti asy-sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut yang umum, ditarik sampai hatta dhahaba bihi ila qafah, sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Bagaimana mereka memahami kaifiat tersebut atau tata cara tersebut? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kaifiyah tersebut adalah sunnah. Jadi mereka membagi menjadi dua. Ada yang fardu, yaitu ba'di ar-ra's, dengan dalil tadi hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala an, dan ada yang sunnah. Coba kita lihat di sini. Al-fardu ar-rabi', mashu ba'di ar-ra's. Adapun fardu yang keempat ketika seorang berwudu adalah mengusap sebagian dari kepala. Thumma yamsahu ra'sah. Seorang yang berwudu mengusap kepalanya. Fayabda'u, maka hendaknya dia memulai. Bimuqaddami ra'sihi. Tadi yang kita bacakan hadisnya ya. Yabda'u bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepalanya. fayadhhabu biyadaihi ila qafah. Kemudian dia menarik dengan kedua tangannya sampai ke tengkuk, ke belakang. Thumma kemudian yarudduhuma ilal makanil ladhi bada'a min. Kemudian mengembalikan tangannya ke tempat di mana dia memulai. Ah, ini penting ya. Jadi kalau yang di mazhab Imam Syafi'i ada yang fardu, yaitu mashu ba'di ar-ra's, mengusap sebagian kepala. Dalilnya tadi hadis Mughirah riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa 'alal imamah, kata Al-Mughirah. Ini dijadikan penjelasan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya mashu kulla ar-ra's sebagaimana warada fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah. Tentunya ya, kalau kita bandingkan antara mengerjakan yang fardu saja dengan mengerjakan yang fardu dan yang sunnah, tentunya lebih aula, lebih utama, lebih besar pahalanya ketika kita menjalankan kedua-duanya. Kalau yang sunnah kita kerjakan, yang fardu dapat. Ya, yang fardu dapat. Tapi kalau kita mengerjakan yang fardu, belum tentu yang sunnah kita dapatkan. Nah ini oleh karenanya, terlepas perdebatan para ulama mensifati cara mengusapnya Nabi, yaitu dari depan, ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan, antara yang mengatakan itu adalah wajib, itu adalah satu-satunya cara yang diajarkan oleh Nabi, dengan yang menganggap itu sebagai sunnah, ya terlepas dari perdebatan itu, ya kita ambil yang lebih hati-hati, ya tentunya kita mengusap kepala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asirul muslimin, thumma yarudduhuma ilal makanil ladhi bada'a min. Kemudian orang yang berwudu setelah dia menarik tangannya ketika mengusap kepala sampai ke tengkuk, dia kembalikan lagi ke tempat di mana dia memulai mengusap kepala. Berarti dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut yang normal, ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke tempat semula. Riwayatnya sudah kita sering baca. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, di dalam mensifati wudu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau berkata, "Tsumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar." Beliau menariknya dari depan ke belakang. Dalam lalu dikatakan bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba biha ila qafah, yang tadi kita baca ya, ini dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini poin kaitan dengan mengusap kepala. Di sini ada poin yang mana Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, yukhaliful jumhur. Coba kita lihat di sini. Wa yaf'alu dhalika thalatha, dan mengusap kepala itu tiga kali. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Jumhurul ulama Abu Hanifah, Malik dan Ahmad memandang bahwasanya mengusap kepala itu cukup satu kali. Dalilnya hadis Utsman ketika wajah disebut tiga kali, lalu tangan disebut tiga kali, kaki disebut tiga kali, ketika sampai di kepala tidak disebutkan berapa kali, maka dikembalikan ke hukum asal yaitu satu kali. Dan itu pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama Abu Hanifah, Malik dan Ahmad rahimahumullahu jami'an. Begitupun mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid, ya, tidak disebutkan juga berapa kali mengusap kepala, maka dikembalikan ke hukum asal yaitu satu kali. Ya, karena kalau misalnya seorang tuan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil air, khudzil ma, ambil air. Lalu diambilkan air. Lalu tiba-tiba tuannya marah, "Kenapa cuman satu gelas yang kamu bawa?" Karena tuannya kan cuman sendiri. Ini tidak pantas dia marah. Kalau memang dia perlu tiga gelas, harusnya dia katakan apa? Ambilkan atau bawakan tiga buah gelas. Artinya kalau kita memerintahkan satu perintah secara mutlak, hukum asalnya ya tabadar fi adzihan, yang terbayang di kepala kita ya satu kali. Oleh karenanya mayoritas para ulama lebih cenderung mengatakan mengusap kepala itu satu kali. Adapun Imam Syafi'i, mereka berdalil dengan keumuman hadis Utsman. Utsman berkata salasan. Walaupun ini umum, adapun yang hadis yang menjelaskan mengusap satu kali lebih khusus, karena disebutkan secara terperinci. Ya, disebutkan secara terperinci. Baik, jelas ya. Jadi mengusapnya kalau di mazhab Imam Syafi'i 3 kali, tapi inda jumhuril ulama mereka berkesimpulan bukan 3 kali, tapi cukup satu kali. Lalu dikatakan fa in kana aqra aw ma nabata sya'ruhu aw kana tawilan aw masfuran lam yundab ar-radd. Kalau seseorang yang berwudu itu kepalanya botak, ya tidak berambut, atau tidak tumbuh sama sekali rambut. Kalau botak kan dicukur, ya. Kalau ini kasus yang kedua, tidak tumbuh sama sekali rambut, atau rambutnya panjang, atau rambutnya madfuran, yaitu dikepang sehingga menggulung-gulung seperti itu. Lam yundab ar-radd, tidak dianjurkan untuk mengembalikan. Harusnya kan dimulai dari depan, tarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Tapi dalam beberapa kondisi ini, dalam kondisi botak, baik botaknya dicukur atau botaknya alamiah, atau apa tadi rambutnya gondrong panjang, atau rambutnya itu dikepang, dalam 4 kondisi ini tidak dianjurkan untuk mengembalikan tangan ke tempat semula. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa tujuan menarik dari depan ke belakang lalu mengembalikannya ke depan adalah agar semua bagian dari kepala terkena air, baik itu bagian yang di atas rambut ataupun di bawah rambut. Dan tujuan itu sudah tujuan itu sudah otomatis terlaksana pada 2 kondisi yang pertama, orang botak dan orang yang tidak tumbuh rambut. Artinya tanpa ditarik ke depan pun ya sudah kena semua. Dan di kondisi orang yang rambutnya panjang, ya tentunya ini kita tidak mungkin bisa mengusap semuanya, apalagi melewati pundak misalnya, sulit ya. Dan yang ketiga, yang keempat pun sulit. Kalau orang dikepang itu susah memastikan semua bagian air terkena ke bagian yang harus diusap. Nah, ini poin terkait dengan masalah al-masah. Di sini ada penjelasan. Sebenarnya penjelasan ini lebih kepada penguatan dari muallif rahimahullahu taala, bahwasanya tidak wajib mengusap seluruhnya, tetapi walaupun hanya sebagian itu tidak masalah. Di sini beliau berkata, falaw wada'a yadahu bila mad bihaits balla ma yantaliqu alaihi al-ism wa huwa ba'du sya'ratin lam takhruj bil mud an haddi ar-ra's. Seandainya seseorang dia tidak mengusap, dia cuma menempelkan air saja, tetapi itu dianggap telah mengenai kepala atau mengenai rambutnya, ya, maka itu sudah dianggap sah. Ya, dianggap sah. Bahkan kata beliau au qattara walam yusil. Ya, seandainya dia hanya meneteskan misalnya lalu terkena air sebagiannya, itu pun dianggap sah kata beliau. Atau dia sekalian mencucinya, itu pun kafa, cukup. Fa'in, apabila dalam satu kondisi, syakko naz'a imamatihi, ada seseorang yang kesulitan melepas sesuatu yang menutupi kepalanya. Kama la alaiha ba'da mashi ma yajib. Nah, ini penting ini. Fa'in, apabila seorang yang berwudu, syaqqa naz'a imamatihi, dia kesulitan melepaskan imamah, ya sorban yang menutupi kepalanya, maka dia boleh menyempurnakan membasuh kepalanya di atas dengan membasuh bagian imamah, tetapi dengan syarat ba'da mashi ma yajib, setelah dia mengusap bagian yang wajib. Jadi usap dulu bagian yang wajib, baru kalaupun ingin diusap di bagian imamah, di bagian sorbannya tidak masalah. Dalilnya mana? Tadi hadis Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, thumma yamsahu udhunaihi zahiran wa batinan bima'in jadidin thalatha. Kemudian orang yang berwudu mengusap kedua telinganya, ya, kedua telinganya, jempol di luar, sabbabah atau telunjuk masuk ke dalam, zahiran, baik yang zahir, yang di luar, bagian luar telinga, wa batinan, atau bagian dalam telinga, bima'in jadidin thalasan, dengan air yang baru tiga kali, artinya bukan air yang dipakai untuk mengusap kepala, itu maksudnya. Walaupun ada riwayat, nanti akan kita baca riwayatnya, bahwa Nabi pernah mencontohkan mengusap telinga dengan sisa air kepala, ya, sebagaimana nanti akan beliau sebutkan riwayatnya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua telinganya, kepala dan kedua telinganya, baik bagian dalam ataupun bagian luar. Ya, bagian dalam, bagian luar. Biasanya kalau memang berpindah dari satu bagian wudu ke bagian yang lain, kalimatnya thumma. Tapi kalau wau biasanya dalam beberapa riwayat itu sekaligus. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat, tapi di sini di mazhab Imam Syafi'i ditegaskan bima'in jadid, yaitu dengan air yang baru. Coba kita lihat lagi. Dikatakan di sini wa yujaddidul ma'a limashil udhunain. Ini penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib kaitan dengan harus diperbaharui airnya. Wa yujaddidul ma'a limashil udhunain. Air yang akan kita usapkan ke telinga harus diperbaharui. Bi an ya'khudha ma'an jadidan limashihima ghairal balal alladhi masaha bihi ra'sahu. Harus diperbaharui mengambil air dan tidak cukup sekedar basahnya tangan kita bekas mengusap kepala. Jadi bekas mengusap kepala tidak cukup kata beliau. Dalla ala dzalika hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an. Hal itu ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Zaid di mana beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Aku melihat Nabi berwudu. فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءَ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. Maka aku melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, tidak menggunakan air yang beliau ambil untuk kepala, untuk mengusap kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Dhahabi berkata hadis ini sahih. Begitupun diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana ya'khudzul ma' bi'usbu'ihi li udhunayhi. Beliau pernah mengambil air untuk kedua telinganya, ya, walaupun sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara mengusap kepala dengan mengusap kedua telinga, karena telinga bagian dari ar-ra's. Ya, telinga bagian dari ar-ra'as. Oleh karenanya ini perdebatan lagi di kalangan para ulama. Apakah telinga dan hidung misalnya adalah wajib dibasuh? Kalau di mazhab Imam Syafi'i sunnah. Tetapi sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, li'anna al-udhun min dimni ar-ra'as wa li'anna al-anf min dimnil wajah. Bahwasanya telinga adalah bagian dari kepala dan hidung adalah bagian dari bagian dari wajah. Ya, walaupun ini masalah yang khilaf. Kalau mazhab Imam Syafi'i kenapa mengatakan telinga dan hidung itu sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat. Yang wajib-wajib telah disebutkan di dalam ayat surah Al-Ma'idah yang tadi, yang sebelumnya sudah sering kita bahas. Bagian yang kelima, tentunya ini bagian yang terakhir dari fardu wudu, ya, yang kaitannya dengan membasuh. Al-fardul khamis, adapun fardu yang kelima adalah ghaslur rijlain, yaitu mencuci atau membasuh kedua kaki. Thumma yagsilu rijlaihi ma'al ka'baihi thalatha. Orang yang berwudu membasuh kakinya dan juga siku-sikunya. Jadi mohon maaf, bukan siku-siku namanya, mata kaki, ya, sebanyak 3 kali. Hadisnya sudah sering kita bahas, hadis Utsman ibni Affan dan hadis Abdullah ibni Zaid, yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita lanjutkan. Dan hati-hati masalah kaki ini, ya. Terkadang di bagian belakang itu, bagian tumit, ada lipatan-lipatan. Terkadang tidak terkena air, walaupun hanya sebesar biji, apa namanya, sebesar kacang tanah atau kacang hijau, ya, itu harus dicuci. Rasulullah pernah melihat ada sahabat yang tidak tercuci di bagian tumitnya, maka beliau berkata, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terkena air wudu minan nar, dari api neraka, celakalah. Ada ancamannya bagi orang yang tidak benar di dalam berwudu. Oleh karenanya Nabi berkata, asbigil wudu fil makarih, sempurnakanlah wudu di dalam kondisi yang tidak kita sukai. Dingin yang ekstrim misalnya, berwudu selama tentunya tidak mendatangkan masyakkah syadidah, tidak mendatangkan kesulitan yang sangat-sangat berat. Kalau sampai mendatangkan kesulitan yang sangat berat, apalagi mendatangkan bahaya, tentunya Islam memberikan keringanan untuk mengganti wudu dengan tayammum. Kemudian rekan-rekan sekalian, para hadirin rahimakumullah, kita memasuki bagian yang terakhir. Falau syakka fi tathlithi udwin akhadha bil aqal. Kalau seandainya orang yang berwudu ragu, ini udah 3 kali atau belum, maka ambil bilangan yang paling kecil. Dan selalu begitu, ya, kaidahnya selalu mengambil bilangan yang kecil. Termasuk dalam masalah sholat kan begitu. Kalau kita ragu 2 atau 3, 2. Kalau kita ragu 1 atau 2, ambil 1. Karena yang 1 itu pasti yakin, yang ragu itu tambahannya. Maka ambil yang lebih kecil. Fayak milu thalathan yakinan, sehingga dia menyempurnakan yang ketiganya dengan ya yakin. Wayuqaddimul yumna min yad warijl, dan juga disunnah. Kalau itu kan tadi pembahasan ragu, kalau ragu sudah 3 atau sudah 2, ambil yang lebih kecil. Ragu 1 atau 2, ambil yang lebih kecil. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wayuqaddim al yumna min yadin warijl, didahulukan membasuh bagian kanan, baik itu tangan ataupun kaki, ya. Lalu dikatakan wala kaf, dan ini tidak berlaku kalau kita sedang membasuh tangan, tidak perlu kanan kiri, ya, langsung saja berbareng-bareng. Begitupun telinga, ya, tidak perlu telinga kanan dulu baru telinga kiri, boleh langsung, ya, boleh langsung. Fayutahhirahuma duf'atan, boleh diusap sekaligus. Begitupun kalau kita ada janggut, ya, ada apa sih namanya janggut yang ada cambang, bukan cambang namanya, brewok misalkan lebat, ya, itu boleh sekaligus, tidak perlu apa kanan kiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini yang barangkali bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan. Tidak terasa sudah pukul 5.59. 1 menit lagi kita jam 6 tepat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan kemudahan. Besok pun masih libur dikarenakan ada beberapa kegiatan yang lain. Hari Ahad mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk kembali bertemu, ya. Dan hari Senin pun insya Allah sudah mulai normal lagi, dikarenakan memang pekan ini kami disibukkan dengan acara atau acara kampus, ya, ada kaitan dengan ujian akhir semester dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkahan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.